hutan. Terduduk yang sendiri menjerita bersuara. Angin gunung basa-basi menyapa dan terbang entah kemana. Jalan setapak terbungkus kabut. Jiwaku menyatu di telan bumi. Kerlap kerlip kunang kunang memancarkan kebisuan. Hanya dengan mata hati, bernafas hanya dengan tekad. Aku mendaki penuh dengan teka-teki. Mengikuti petunjukmu.